memang kita masih pada isbati fatil farah lillah ta'ala, menetapkan adanya sifat gembira bagi Allah ta'ala. Jadi Allah sifat senang. Berkata al-alamah Salah bin Fauzan hafidhahullah ta'ala, fahada fihi, maka pada hadis ini, hadis tentang menyebutkan bahwasanya Allah senang dengan taubat seorang hamba, fahada fihi pada hadis ini, anna la yajuzu al-kunut min rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahasanya tidak boleh untuk putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahasanya dalam hadis tersebut, ada seseorang yang kehilangan kendaraannya, ditambah perbekalannya, perbekalan makanan minuman ada di atas kendaraan tersebut. Di saat kendaraan tersebut dan makanan minumannya hilang, maka orang tersebut sudah putus asa dan dia menunggu mati, menunggu dijemput ajal. Nah, dari hadis ini bahwasanya kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah ta'ala. Mahma ishtadda al-amru wadik bil abdi, walaupun perkara tersebut sangatlah berat dan sangat menyesakkan pada seorang hamba. Jadi walaupun suatu perkara sangat berat bagi kita, kita tidak boleh putus asa. Misalkan ada seseorang di PHK, kita tidak bisa kerja lagi, jangan putus asa. Jangan kemudian, wah, cari kerjaan susah, tidak, sudah tidak boleh kerja lagi di tempat tersebut, akhirnya putus asa, gantung diri. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Bunuh diri haram dalam syariat Islam, dilarang oleh agama. Walaupun berat suatu perkara, kita tidak boleh putus asa. Atau di saat kita ditimpa musibah, qadarullah, apa, terkena musibah gempa bumi, kemudian putus kakinya, dia tidak bisa kerja, tidak bisa mencari penghidupan. Dalam hal tersebut jangan putus asa. Rahmat Allah sangatlah luas. Jadi mungkin enggak bisa berjalan ke sana kemari, tapi rezeki Allah banyak jalannya. Bisa mencari rezeki walaupun hanya di rumah. Ya mungkin bisa apa? Membuat keterampilan, membuat kesenian apa, kemudian dijual, bisa. Mungkin merajut buat kopiah atau merajut buat apa, telapak meja, banyak sekali ladang penghidupan. Jadi intinya kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Bal alaihi an yu'adzima ar-raja billah, akan tetapi wajib bagi dia untuk memperbesar harapan kepada Allah ta'ala. Jadi di saat sudah begitu berat yang kita rasakan, kita banyak-banyak memohon, berharap kepada Allah ta'ala untuk terlepas dari kesulitan yang kita hadapi. Mungkin ada yang banyak utang, ah ini sudah terlilit utang, sudah, daripada dicari-cari bank, akhirnya bunuh diri, gantung bunuh diri. Mikirnya selesai urusannya, tapi tidak selesai seperti itu. Di hadapan Allah ta'ala harus kita pertanggungjawabkan amalan kita. Fakulama isdada al-usru kanal yusru qariban. Bagaimanapun beratnya kesulitan, kanal yusru qariban, kemudahan itu sudah dekat. Kita lihat, kita perhatikan kejadian yang ditimpa orang tersebut. Seseorang tersebut kehilangan kendaraannya, kehilangan makan minum. Di saat dia sudah putus asa, ternyata Allah masih beri rezeki, yaitu kendaraannya kembali kepada dia. Karena seperti itu ya, apa kendaraan zaman dahulu, misal unta. Unta ini kalau dilepas, nggak tahu-tahu hilang. Beda dengan kendaraan yang lain. Yang lain dilepas ya, udah di situ aja, nggak kemana-mana. Tapi kalau unta ini dilepas, udah hilang begitu saja, nggak tahu kemana arahnya. Nah, ini orang tersebut sudah putus asa, ternyata Allah masih beri rezeki, yaitu kembali unta dan kendaraan dan perbekalannya. Nah, ini seperti itu. Kalau betapa berat kesulitan yang kita hadapi, insya Allah kemudian pasti datang dalam waktu dekat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi kalau kita sabar, pasti Allah tolong. Allah berfirman apa? Wallah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Dengan sabar menjalani hidup, menjalani kepahitan yang ada di dunia ini, pasti Allah tolong. Dan Allah pun berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan pasti Allah nyatakan pasti dan pasti alaina atas kami, yaitu Allah Ta'ala, nasrul mu'minin, pasti Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Orang yang sabar berarti dia memiliki keimanan. Dimana la sabra la imana lahu, tidak ada kesabaran kalau orang dia tidak beriman. Jadi orang yang bisa sabar karena dia beriman. Dia beriman bahwasanya Allah yang akan menolongnya, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Sehingga dengan sabar, insya Allah Allah akan menolong kita. Wa anal faraja ma'al karbi, bahasanya jalan keluar bersamaan kesulitan. Jadi di saat mengalami kesulitan, pasti ada jalan keluar. Kesulitan hidup, kesulitan mencari ma'isyah, kesulitan mencari jodoh, ini Allah akan di jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin kita sulit awalnya apa menghafal Al-Qur'an, tapi kalau dengan kita bersungguh-sungguh, maka Allah pun akan beri kemudahan. Mungkin merasa aku sudah tua, susah mengucapkan abatasa, susah untuk mengucapkan say, susah. Nah, ini jangan apa perlu kesah, jangan putus asa, terus dicoba dan dicoba. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa in jahadu fina lana diyanam subula. Kalau dia mau bersungguh-sungguh, kami akan tunjukkan jalan kami. Kalau mau mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tajwidnya, tahsinnya, insyaallah Allah akan beri kemudahan. Wa kama fil Qur'an, dalam sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Asy-Syarah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini dalam ayat ini, dalam dua ayat Allah ulang-ulang, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, menunjukkan benar-benar ada kemudahan. Jadi di saat kita kesulitan, kita banyak-banyak berharap pada Allah untuk mendapatkan kemudahan. Fafariha hadar rajul farhan syadidan hatta innahu akhta'a fit ta'bir an farahihi min syiddatihi. Kemudian pada hadis tersebut, fafariha hadar rajul, laki-laki tersebut, laki-laki yang kehilangan kendaraannya, kehilangan perbekalannya, dia sangatlah senang ketika kendaraannya kembali, karena dia sudah putus asa, merasa bakal meninggal, ternyata kendaraannya kembali, sehingga dia pun sangat senang sekali. Hatta innahu akhta'a fit ta'bir, sampai-sampai dia salah dalam mengungkapkan, salah berucap, salah berkata. An farahihi, karena apa? Karena senangnya. Min syiddati, karena sangat senang, sehingga dia salah, keliru dalam berucap. Dia mengatakan faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Nah, ini apa? Ini ucapan kekufuran. Tapi karena dia keliru, tidak dihukum sama Allah Ta'ala. Wallahu asyaddu farhan min hadzal insan, dan Allah Ta'ala sangatlah senang daripada orang ini. Sangat senang dengan tobatnya seorang hamba. Jadi kalau ada seorang mau tobat, mau istighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah, ini Allah sangat senang dibanding kesenangan orang ini. Orang ini senang karena tidak jadi meninggal. Allah Ta'ala senang karena hambanya mau bertobat. Fafil hadis isbatu sifatil farah lillah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada penetapan sifat gembira bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al al-i'tiqad, disertai dengan keyakinan bi anallah munazzahun an musyabahatil makhlukin, bahwasanya Allah tersucikan dari penyerupaan dengan makhluknya. Jadi Allah memiliki sifat gembira, makhluk punya sifat gembira, tapi sifat gembira, sifat gembira makhluk. Mungkin kalau kita senang, terlihat dalam wajah kita berseri-seri, terus kita sering senyum, nah ini kelihatan dalam wajah kita. Nah ini tidak bisa disamakan pada Allah SWT. Jadi Allah tersucikan dari diserupakan dengan makhluknya. Jadi kita hanya mengimani Allah memiliki sifat gembira. Tidak boleh kita permisal-misalkan atau kita serupa-serupakan dengan makhluknya. Wa fil hadis bayan annal mukhti la yu'akhad. Dalam hadis ini ada penjelasan orang yang keliru ini tidak dihukum, tidak diadab, tidak disiksa. Bedakan ya, orang keliru sama orang yang salah. Orang yang salah itu karena dia sengaja, dia sudah tahu dosa tetap melanggar, ini orang yang salah. Sudah tahu lampu merah diterjang, nah ini salah, makanya dihukum sama pak polisi, ini Anda melanggar. Beda dengan orang keliru. Orang keliru ini fahadal insa fit ta'bir fit min syiddati farahi. Kalau orang keliru tersebut apa, dia tidak sengaja, tidak ada niatan untuk berbuat kekeliruan. Nah ini fahadal insan akhto'a fit ta'bir min syiddati farah. Orang ini keliru dalam mengungkapkan tadi, ungkapan tadi Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku. Ini dia salah keliru dalam ucapan ini karena sangat senangnya. Lakinnallaha lam yu'akhidhu ma'a kaunihi wasafallaha jalla wa'ala bi'annahu 'abdun. Akan tetapi Allah Ta'ala menghukum orang ini. Kenapa? Padahal dia mensifati Allah Ta'ala dengan hamba. Wa wasafa nafsahu bi'annahu rabbu, dan dia mensifati dirinya sebagai Rabb. Nah ini Allah tidak menghukumnya, padahal dia menyatakan, ya Allah engkau hamba dan aku Rabb, aku Rabbmu. Kenapa? Lakinnahu lam yata'ammat hadza. Maka tapi dia ini tidak sengaja untuk mengucapkan seperti itu. Bahasa kita keperucut, sabakulisan. Ketika mau mengucapkan ini keliru. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah Ta'ala wa jalla wa ala berfirman, walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5, Allah berfirman, tidak ada dosa bagi kalian fima akhtatum bihi, pada perkara yang kalian keliru padanya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tapi dosa bagi orang-orang yang hatinya itu sengaja. Kalau hati-hati kalian sengaja berbuat kesalahan, maka ini teranggap dosa. Yang tidak teranggap dosa kalau keliru. Walamma nazalat hadhil ayah, dan di saat turun ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtokna. Ya Allah, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, inna sina, jika kami lupa. Lupa itu sifat manusiawi. Kita lupa, kadang ketika sholat lupa rokaatnya, ketika waktunya sholat lupa. Nah ini lupa, ini tidak dihukum. Au akhtokna, atau di saat kami keliru. Maka dalam ayat ini qala Allah jalla wala, Allah jalla wala berfirman apa? Qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Jadi aku tidak akan menghukum kalian di saat kalian lupa atau di saat keliru. Ini seperti dalam hadis Rasul ya, innallaha tajawaza an ummati anil nisyan wal khata' wa mastukriha alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku karena lupa, keliru atau dipaksa. Jadi kalau keliru ini diberi udur. Jadi misalkan saudara kita berbuat keliruan, ya jangan kita marah-marahi, kita beri udur. Misalkan waktunya apa, nempelkan pamflet di masjid yang satunya ini dia keliru di sini, tuh bukan di situ ya akhi, di sana. Nah, jangan dimarah-marah, kami ini nggak benar, nggak becus, tanya dulu. Nah, jangan dimarah-marahi, karena keliru beda dengan salah. Kalau salah sengaja dengan niatan, tapi kalau keliru ini karena tidak ada niatan, karena apa, kurangnya ilmu sehingga dia berbuat kekeliruan. Fahadil ahadis fiya ma'rifatullah jalla wa'ala. Hadis ini di dalamnya ada pengenalan terhadap Allah jalla wa'ala, yaitu kita bisa mengenal Allah itu maha, bisa Allah memiliki sifat gembira, dan Allah sangat gembira terhadap hambanya yang mau tobat. Waqad ikhtaraha asy-syekhu an fikhin wa an ma'rifatin tamah. Dan asy-syekh, yaitu penulis kitab ini, Usul Iman, beliau memilih hadis ini an fikhin karena pemahaman beliau dalamnya, pemahaman beliau wa an ma'rifatin tamah serta pengetahuan beliau tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat gembira. Likaunia tu'arifu billah azza wa jalla, karena hadis ini memperkenalkan Allah azza wa jalla. Wa tubayyinu asma'ahu wa sifatihi al-madkurah fi sanaya hadil hadis as-sabitah. Dan dalam hadis ini menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah al-madkurah yang disebutkan fi sanaya hadil hadis pada tengah-tengah hadis ini yang sahih. Kemudian kita lanjutkan maja'a fi anna lillah ta'ala yadan. Pembahasan-bahasannya Allah ta'ala memiliki tangan. Berkata mu'alif rahimah ta'ala an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-laili, sesungguhnya Allah ta'ala membuka, membentangkan tangannya bil-laili, di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubat orang yang berbuat jelek di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah ta'ala membukanya, membentangkan tangannya bin nahar, di siang hari. Liyatusi ulail, untuk menerima taubat orang yang berbuat jelek di malam hari. Hatta tatulu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat, jadi dari arah tenggelamnya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawi Muslim. Qala syarih, qala al-allama Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, hadal hadis fihi isbatu sifatil yadi lillah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini di dalamnya ada menetapkan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki tangan. Waya yadun laisat kai ka'aidil makhlukin, dan tangan Allah tidaklah sama seperti tangan-tangan makhluknya. Kita tahu sendiri makhluk, sesama makhluknya beda. Tangan ana sama tangan antum beda, warnanya beda, bentuknya beda. Ini sesama manusia saja sudah beda, apalagi dengan makhluk yang lain. Manusia dengan tangan kera beda. Nah, apa kita mau disamakan? Gak mau kan? Oh, tanganmu mirip tangan kera, ya? Kita marah. Apalagi tangan Allah SWT disamakan dengan makhluknya, ini tidak pantas. Allah memiliki tangan, makhluknya memiliki tangan, tapi beda tangan Allah dengan tangan makhluknya. Innama hiya yadun taliku bijalalillah subhanahu wa ta'ala duna tasbih. Sesungguhnya tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah SWT. Jadi sesuai dengan keagungan Allah. Jadi kita tidak boleh apa duna tasbih, tidak boleh menyerupakan, tidak boleh kita membayang-bayangkan, oh tangannya Allah seperti ini, Allah tangan Allah seperti ini, tidak boleh. Kita hanya disuruh mengimani Allah memiliki tangan, dan kita tidak boleh menyerupakan. Wala tamsil, dan tidak boleh mempermisalkan. Jadi kalau mempermisalkan ini dimisal-misalkan sesuatu yang tidak ada di alam ini. Jadi tangan mungkin jarinya 4, memiliki tangan jarinya berapa, ini tidak boleh kita mempermisalkan tangan Allah Ta'ala. tangan Allah tidak boleh dipermisal-misalkan. Wala taktil, dan tidak boleh untuk dibuang, yaitu tidak boleh ditolak. Allah memiliki tangan, kita imani Allah memiliki tangan. Jangan sampai tuh, kalau kita menetapkan Allah memiliki tangan, nanti sama dengan tangan makhluk. Sekali lagi, kita memang mengimani Allah memiliki tangan, tapi tangan Allah beda dengan tangan makhluknya. Wa annahu yabsutuha takarruman minhu subhanahu wa fadlan, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya siap menerima taubat dari hambanya, takarruman minhu, kemuliaan dari Allah taala, wa fadlan, dan keutamaan dari Allah taala. Jadi kita jangan menunda-nunda taubat. Allah siap menerima taubat. Ya kita, wah aku belum siap taubat. Ya terus kapan? Wah besok. Kalau sudah umur sekian baru taubat. Nah, siapa yang tahu umur antum, umurnya sampai kapan? Ayo ke masjid. Belum siap ke masjid. Berat. Nah, siapnya kapan? Sholat. Nah ini, padahal Allah siap menerima tobat di malam hari, di siang hari, tapi makhluknya, manusianya yang doluman jahula, dolim dan jahil, sudah tahu banyak dosa, enggak segera tobat, malah nunda-nunda. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yabsutu yadahu bilail liyatuba musiun nahar. Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari, menerima tobatnya orang yang berbuat jelek, orang yang berbuat maksiat di siang hari. Hada fihi isbatun annallah yatubu ala ibadi lailan wa naharan mata-matabu. Dalam hadis ini menetapkan bahasanya Allah menerima tobat hambanya baik di malam hari maupun siang hari. Mata-matabu, kapan saja mereka mau tobat. Nah ini, jadi Allah siap menerima tobat, tapi kembali kepada manusianya, kapan mau tobat. Jangan sampai nunda-nunda, akhirnya pun apa, di saat mau meninggal baru tobat. Ini terlambat. Yaqbalullah taubata abdin malam yugorgir. Rasulullah SAW bercakap, Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugorgir, belum dia sakaratul maut. Jadi di saat orang mau sakaratul maut, keluar dari tenggorokannya suara groh groh groh. Nah ini dinamakan yugorgir. Orang sudah seperti itu, taubat tidak diterima. Seperti Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun di saat sehatnya, di saat dia kaya, di saat aman, dia enggak mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Didakwahi sama Nabi Musa alaihissalam, dia enggak mau mengikuti ajakan Nabi Musa alaihissalam. Tapi di saat Fir'aun tenggelam mau meninggal, baru al-an amantu billadhi amanat banu Israel, aku beriman dengan dat, dengan Allah Ta'ala, dengan Rab yang banu Israel beriman dengannya. Jadi Fir'aun mengatakan iman di saat mau meninggal dunia. Ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan al-ana faqad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Apakah sekarang engkau tobat? Kok tidak dulu-dulu? Sekarang baru tobat. Waqad asaita, engkau telah bermaksiat sebelumnya ini. Wa kunta minal kafirin, dan engkau termasuk orang-orang kafir. Inna a'udzubika min dzalik. Jadi kalau kita berbuat dosa, segera tobat. Jangan tunda-tunda. jangan oh besok-besok saja. Sini masih sibuk. Ayo taklim, kapan taklim? Besok saja, ini masih sibuk. Nah, ini sibuk kalau sibuk dunia, kalau sibuk maksiat naudzubillah min dzalik. Sibuk dunia melalaikan, sibuk maksiat naudzubillah tambah mengerikan. Wa anna taubata laisa laha waqtun muhaddad. Bahasanya taubat tidak ada waktu yang dibatasi. Tidak ada batasan waktunya. Batasannya tadi ya, batasannya selama belum gara-gara sebelum sakaratul maut, sama dalam hadis ini sebelum matahari terbit dari barat. Ini sebelum itu waktunya luas. Fa fi ayyi sa'atin min lailin aw naharin fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubata min ibadihi. Pada waktu kapan, di malam hari atau di siang hari, fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubah min ibadihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari hambanya. Kapanpun, mau pagi, siang, sore, mau taubat, silakan taubat, jangan ditunda-tunda. Fa huwa jalla sya'nu laisa 'ala abwabi hijabun. Dan Allah jalla sya'nu maha luhur urusannya, maha mulia perkaranya. Laisa 'ala abwabi hijab, tidak ada pada pintu Allah hijab penghalang. Jadi pintu taubat terus terbuka lebar. Siapa yang mau bertobat, Allah terima tobatnya. Dan kita lihat dari bab sebelumnya, Allah siap menerima tobat. Dan bab sebelumnya apa? Allah sangat gembira dengan tobat seorang hamba. Jadi kita jangan menunda-nunda tobat. Allah buka lebar pintu tobat, dan Allah pun sangat gembira dengan tobat hambanya. Walaisa li fadlihi haddun, dan tidak ada pada keutamaan Allah itu batasannya. Keutamaan Allah maha luas. Aduh, aku sudah terlanjur basah sekalian menyelam, meninggal. Sudah basah koyup sekalian tenggelam, meninggal. Sudah merasa banyak dosa, gak segera tobat malah tambah parah dosanya. Yang dulunya mencuri ratusan ribu tambah parah, jadi mencuri jutaan bahkan miliaran. Sudah basah sekalian menceburkan diri ya. Jangan seperti itu. Jangan kita menunda membantu tobat. Walaisa lit taubah ilaihi waqtun muhaddad, dan tidak ada waktu yang dibatasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali hada qala sallallahu alaihi wasallam wa yabsutu yadahu bin nahar liyatu tamusi ulail. Allah taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat kejelekan, orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Fa hada sya'nu subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin namanya manusia, kita introspeksi diri, masing-masing kita pasti merasakan demikian, kita berdosa di malam hari. Maka di saat pagi hari segera tobat, segera istighfar, segera beramal soleh agar bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Dan terkadang kita siang hari berbuat dosa, maka segera bertobat di malam hari dengan tobat nasuha, jangan tunda-tunda. Pernah terjadi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau di saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, padahal beliau tidak melakukan pelanggaran, beliau hanya merasa tidak serak dengan keputusan Rasulullah. Rasulullah mengajak, ayo tahun ini kita pulang, kita jangan masuk ke Mekah karena saat ini tidak siap untuk masuk Mekah. Maka Umar pun merasa, loh, wahai Rasulullah, engkau kan Nabi. Iya. Kita, agama kita benar. Iya. Kenapa kita mengalah dengan orang-orang musyrik? Nah ini Umar mengatakan demikian. Umar merasakan ini kekeliruan yang besar, luar biasa. Maka setelah itu Umar langsung berbuat amal soleh. Berbuat ini itu, sedekah, infak, sholat, puasa, seluruh amalan soleh dia lakukan. Tujuannya apa? Untuk seandainya tadi suatu dosa, maka Umar berusaha untuk menutupi dosa dengan banyak amal soleh. Ini seorang Umar radhiyallahu anhu yang patut kita contoh. Jadi ketika dia merasa suatu kesalahan, segera banyak-banyak beramal soleh. Kita pun harusnya demikian. Kita mencontoh salafuna soleh, kita mencontoh Umar radhiyallahu anhu. Di saat kita berdosa, kita berbuat salah, segera kita banyak-banyak amal soleh untuk menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Wa'at bi'isayyatal hasanata tamhua. Ikutilah kejelekan, susullah kejelekan dengan kebaikan. Kalau kita berbuat kejelekan, langsung kita segera beramal soleh, tamhua, untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Wa fil hadis kadzalik, dalam hadis ini demikian, al hasu ala taubah wal mubadarah ilaiha. Dalam hadis ini demikian, ada anjuran untuk taubat dan bersegera dalam taubat. Wa annahu alal insan alla yu'akhiraha. Bahasanya wajib bagi seseorang, tidak boleh untuk menundanya, menunda taubat. Jadi tidak boleh kita menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, sampai kapan umur kita. Wa fi wasallahu bi anna lahu yadan, dan dalam hadis ini ada sifat bagi Allah bahwasanya Allah memiliki tangan. Wa anna mabsutatah mabsutatun ghairu makbudah, bahasanya tangan Allah senantiasa terbuka, tidak tergenggam, tidak terbelenggu. Jadi sebagaimana ucapan orang Yahudi, orang Yahudi dan orang-orang yang begitu luar biasa permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dari zaman dahulu sampai sekarang ini, orang-orang Yahudi seperti itu. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu, padahal Allah tangannya terbuka lebar. Dalam ayat tadi disebutkan yadullah maglulah gulat aidihim walau inu bimakal, bahkan yang terbelenggu tangan mereka, dan mereka pun dilaknat karena ucapan mereka. Nah ini tangan Allah terbuka lebar, tidaklah terbelenggu, tidaklah tergenggam. Wa annahu yatubu ala ibadi subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan, bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan, selama-lamanya. Fil laili wan nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Wa anna taubata ilahi subhanahu wa ta'ala la takhtassu bi waqtin muayyan aw makanin muayyan, bahwasanya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikhususkan dengan waktu tertentu atau tempat tertentu. Besok sajalah, kalau mau taubat sekalian naik haji, taubat di Mekah sana biar lebih kabulkan. Siapa yang tahu umur antum? Ternyata baru naik pesawat sudah meninggal. Ini jadi jangan ditunda. Atau di waktu tertentu, besoklah di mungkin waktu Jumat baru tobat. Ini belum waktu Jumat sudah meninggal. Jadi jangan ditunda-tunda. Kama wasya'nu ba'dil milal ukhra, sebagaimana ini perkara ini ada pada sebagian agama yang lain. Mereka nunda-nunda tobat. Ditunda tobatnya di tempat ini, tobatnya di waktu ini. Wa ada ja'a fil hadis qudsi qalu, dan oleh karena ini datang dalam hadis qudsi, yaitu hadis dari Allah SWT, maknanya dari Allah Ta'ala, dan yang melalui lisan Rasulullah SAW. Ya ibadi, innakum tukhti'una billail wa nahar wa na'afiru dunuba jami'an fastafiruni afir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di malam maupun di siang hari. Wa na'afiru dunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastafiruni, maka mintalah ampun padaku. Afir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Ini diantara waktu terkabulkan doa, kita sudah tahu apa diantaranya di sepertiga malam terakhir Allah turun ke dunia. Allah menyatakan man yastafiruni fa'afirullah, barang siapa yang mau istighfar padaku, barang siapa yang mau minta ampun pada aku, akan mengampuninya. Nah, ini digunakan sebaik-baiknya waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu terkabulnya doa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.